simpen sen tanda ku lori kikuan spesial perform galuru, Apoy Chandra Music Remix laki bunga bunga nyawangi semu mesti kon lali kalesi karanaku. Pastikan lali kalesi karena